السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، الحمد لله، الله جل وعلا masih memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali berkumpul pada kajian rutin kita pada setiap malam Jumat, mengkaji As-Siratul Nabawiyah dari kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karya Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Dan malam ini adalah malam yang ke-8 dari Jumada Al-Thaniyah tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 21 Januari tahun 2021. Dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar permasalahan jihad. Lanjutkan penjelasan dari Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan kita telah menerangkan dan menyebutkan perkataan Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa jihad itu bermacam-macam. Di antara jihad adalah jihad melawan kaum kuffar dan kaum munafiqin. Berjihad melawan kaum kuffar yaitu dengan menegakkan hujjah kepada mereka, menyampaikan kepada mereka tauhid agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan dua kalimat syahadat. Demikian pula dengan mengangkat senjata apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada pencegahnya. Demikian pula berjihad melawan orang-orang munafik dengan hujjah, dengan bayan, dengan bayyinah, dengan burhan. Dan beliau menerangkan bahwa tidak mungkin bagi seorang hamba mampu berjihad melawan mereka, orang-orang kafir dan orang-orang munafik, kecuali dia harus terlebih dahulu berjihad melawan hawa nafsunya, berjihad untuk senantiasa mengarahkan dirinya kepada hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak memungkinkan bagi seorang hamba untuk berjihad melawan hawa nafsunya dan berjihad melawan musuh yang ada di luar dari dirinya, yaitu orang-orang kafir dan munafik, kecuali dengan berjihad untuk menghadapi musuh yang ketiga, yaitu syaitan, yang wajib bagi setiap hamba untuk menjadikannya sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduun. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka hendaknya kalian menjadikannya sebagai musuh. Maka seorang hamba diperintahkan untuk berjihad melawan tiga jenis ini: jihad melawan syaitan, jihad melawan hawa nafsu, dan jihad melawan musuh yang ada di luar dari kalangan kufar dan orang-orang munafik. Lalu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, idza urifa hadza fal jihadu ala au fal jihadu arba' maratib. Apabila hal ini telah diketahui, maka berjihad itu ada empat tingkatan: jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu, wa jihadu syaitan, jihad melawan syaitan, wa jihadul kuffar, wa jihadul munafiqin, dan jihad melawan orang-orang kafir serta jihad melawan orang-orang munafik. Jadi ini empat tingkatan dalam berjihad yang masing-masing dari tingkatan jihad ini ada hukum-hukum tersendiri, ada kriteria tersendiri yang penting bagi kita untuk mengetahuinya dan mempelajarinya. Yang pertama, jihadun nafs, berjihad melawan hawa nafsu. Bagaimana caranya? Kata beliau, fajihadun nafsi arba'u maratib aidan. Maka berjihad melawan hawa nafsu ada empat tingkatan pula. Ihdaha, yang pertama, ayyu jahidaha ala ta'allumil huda. Seorang berjihad melawan hawa nafsunya untuk mempelajari hidayah. Wa dinil haqqi alladhi la falaha laha, dan mempelajari agama yang hak, yang tidak ada kemenangan dan kesuksesan kecuali dengannya. Wala sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bih, dan tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat kecuali dengan mempelajari hidayah, mempelajari agama yang hak. Wa mata fata ilmuhu, wa mata fataha ilmuhu syaqiyat fid darain. Dan kapan seseorang tidak memiliki ilmu tentangnya, tentang agama yang hak, tentang hidayah, maka dia akan sengsara di dua tempat, yaitu di dunia, demikian pula di akhirat. Jadi ini tingkatan yang pertama, ayuhal ikhwah, berjihad dalam melawan hawa nafsu. Apa itu? Belajar tentang hidayah, belajar tentang dinul haq. Ini yang berkaitan dengan talabul ilm, menuntut ilmu agama, at-tafaqquhu fid din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang menuntut ilmu, seorang yang mengkaji Al-Qur'an, mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang yang telah berjihad melawan hawa nafsunya. Sebab hawa nafsu ini cenderung untuk cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan, cinta popularitas, ketenaran, asyuhrah. Itu hawa nafsu. Cinta untuk hal-hal yang disegerakan kebahagiaannya dalam kehidupan dunia. Dan merasa berat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada wujud. Itu berkaitan dengan keimanan seorang terhadap perkara yang gaib. Dia tidak serta-merta meraihnya, meraih kesuksesannya, kebahagiaannya di dunia. Karena ini berkaitan dengan ilmu akhirah. Kaitannya dengan keimanan seseorang tentang al-jannah, tentang an-nar, tentang kebahagiaan dan kesengsaraan dalam kehidupan akhirat. Sehingga hawa nafsu itu berat untuk membiasakan diri duduk di majelis ilmu, berat untuk mempelajari Al-Quran, berat untuk mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecenderungan hawa nafsu itu selalu ingin melakukan hal-hal yang membuat dia segera bahagia dalam kehidupan dunia. Untuk bisa menyabarkan diri duduk belajar itu berat. Untuk bisa duduk membuka mushaf Kitabullah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu berat bagi seorang yang tidak memerangi hawa nafsunya. Belajar tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya dengan seorang yang memiliki iman, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, lebih mengedepankan kebahagiaan akhirat daripada kebahagiaan dunia. Bagi mereka mempelajari agama itu adalah perkara yang dijadikan sebagai skala prioritas yang paling utama. Karena mereka yakin akan firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mereka meyakini ayat ini. Allah Jalla wa'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan yang berilmu diangkat lagi beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kepada seorang hamba itu kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan dia untuk memahami agama Allah. Karena mereka meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu agama, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Mereka meyakini. Sehingga mereka senang mempelajari agama Allah. Mereka senang duduk di majelis ilmu. Oleh karena itu, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, berdoa seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-huda, hidayah. Apa itu hidayah? Al-ilmu nafi' wal-amalus salih. Hidayah itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amalan salih. Itulah hidayah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepadamu untuk semangat dalam menuntut ilmu, semangat belajar meskipun di tengah-tengah kesibukan. Jangan kita menyangka bahwa hanya kita yang sibuk. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dahulu, mereka juga tersibukkan dengan urusan ma'isyah, dengan perdagangan mereka, dengan pertanian mereka. Mereka tersibukkan. Namun itu tidak menjadi alasan untuk meninggalkan majelis ilmu. Sudah di pagi hari sibuk, sampai sore hari, datang waktu maghrib, antara maghrib dan isya ada kesempatan untuk belajar, ada kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Waduh capek, saya sudah bekerja seharian, saya di rumah lah, saya cukup dengar radio lah, kan sudah ada streaming sekarang. Nah, ya sudah saya di rumah aja, kan bisa juga dengar taklim lewat rumah. Nah, ya. Yang didengar awalnya innal hamdalillah dengan yang terakhir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah sudah azan. Mendekati isya dah. Bagus. Nah. Kenapa? Karena di rumah ya santai sambil ngobrol dengan keluarga, iya kan? Jadi seorang harus mujahadah, mujahadatun nafs. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di tengah-tengah kesibukan beliau, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau bergantian dengan salah seorang dari kalangan Ansar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut ilmu, belajar. Kalau hari ini beliau yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Ansar itu yang pergi mencari ma'isyah. Di sore hari, di malam hari ketemu. Yang hadir di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini faedah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya gantian. Subhanallah. Kesibukan mereka mencari ma'isyah tidak menjadi penghalang untuk menghadiri majalisul ilm. Itu mujahadah ayyuhal ikhwah. Berjihad melawan hawa nafsu. Kalau tingkatan berjihad melawan hawa nafsu ini seorang tidak mampu melakukan, gimana dia akan berjihad pada tingkatan-tingkatan yang lainnya? Berjihad melawan syaitan termasuk di antara senjata ampuh untuk berjihad melawan syaitan adalah ilmu. Berapa banyak orang-orang yang jahil disebabkan karena kejahilan mereka tentang ilmu syar'i, tentang ilmu agama. Mereka ingin bersemangat di dalam melakukan ibadah tapi tidak punya ilmu. Akhirnya apa? Jadi sesat. Semangat ibadah tidak punya ilmu, disesatkan oleh syaitan. Mudah untuk digiring oleh syaitan kepada kesesatan. Dan syaitan lebih mudah untuk menyesatkan orang yang ahli ibadah yang jahil daripada seorang yang berilmu. Karena orang yang jahil tinggal dikatakan ini loh kebenaran, ini loh kebaikan, dia asal ngikut aja karena dia tidak punya ilmu. Akhirnya dia melakukannya dalam keadaan dia menyangka bahwa itu kebaikan, ternyata dia telah terjatuh dalam jurang kesesatan yang sangat dalam. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami beritakan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya, paling merugi, yaitu orang yang sesat dalam beramal namun mereka menyangka bahwa merekalah orang yang paling baik dalam beramal. Kaum Khawarij mengkafirkan kaum muslimin, melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan muslim, membunuh para sahabat, membunuh kaum muslimin dalam keadaan mereka mengatakan ini adalah jihad. Semangat dalam beribadah, semangat dalam berjihad, tapi jahil. Kejahilan menyebabkan mereka terjatuh dalam penyimpangan yang sangat dalam sekali. Hati-hati, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu, ini yang pertama kali yang beliau sebutkan. Jihad, tingkatan yang pertama dalam melawan hawa nafsu adalah ta'allumul huda, ta'allumul ilmin nafi', belajar ilmu. Kata beliau, barang siapa yang tidak berilmu tentang agama yang hak ini, syaqiyat fiddarain, maka dia akan sengsara dunia akhirat. Ats-tsaniyatu, yang kedua, tingkatan yang kedua dalam berjihad melawan hawa nafsu, ayyu jahidaha 'alal 'amali bih ba'da 'ilmihi. Berjihad melawan hawa nafsu untuk mengamalkannya setelah mengilmuinya. Setelah Anda menuntut ilmu, maka wajib bagimu untuk mengamalkan ilmu yang kamu ketahui. Kamu sudah mempelajari tauhid, amalkan tauhid. Kamu sudah mempelajari salat, amalkan, tegakkan salat berdasarkan ilmu yang telah kamu ketahui. Dan demikian seterusnya. Dia berjihad melawan hawa nafsu untuk mengamalkan. Wa illa fa mujarradul ilmi bila amalin illam yadhurraha lam yanfa'ha. Sebab sekedar berilmu tanpa disertai dengan amalan, kalaulah tidak memudaratkan dia, maka tidak akan memberi manfaat kepadanya sedikit pun. Jadi ilmu dan amalan ini saling bergandengan. Hati-hati. Apabila seorang tidak menggandengkan keduanya, itulah kebinasaan. Dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Jadi mirip Yahudi. Dia semangat dalam beramal, namun tidak dibangun di atas ilmu syar'i. Akhirnya dia terjatuh dalam penyerupaan terhadap kaum Nasara. Yang kedua, kelompok ini menyimpang dari hidayah. Itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap rakaat di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai Allah dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Dalam riwayat Tirmidzi diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapa itu yang dimurkai dan siapa yang sesat. Kata beliau, al-yahudu maghdubun alaihim wan nasara dhullal. Bahwa Yahudi mereka adalah kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan kaum Nasara mereka adalah orang-orang yang sesat. Diterangkan oleh para ulama, mengapa orang-orang Yahudi itu dimurkai Allah? Karena mereka punya ilmu. Namun mereka tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu mereka jauh dari pengamalan. Sementara kaum Nasara sebaliknya. Semangat dalam beramal, semangat dalam beribadah. Namun tidak dibangun di atas hidayah. Tidak dibangun di atas ilmu. Maka mereka melakukan sekian banyak kebid'ahan di dalam agamanya. Mereka menyandarkan itu kepada agama. Dalam keadaan mereka jahil. Kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, man fasada min ulama'ina fafihim shibhun minal yahudi wa man fasada min ubbadina fafihim shibhun minal nasara. Kata Sufyan rahimahullah, barang siapa yang rusak dari ulama kita, punya ilmu tapi rusak, tidak mengamalkan ilmu, maka mereka serupa dengan kaum Yahudi. Dan barang siapa yang rusak dari ahli ibadah umat ini, semangat dalam beribadah tanpa ilmu, maka mereka serupa dengan kaum Nasara. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari keduanya dengan senantiasa belajar, mempelajari agama Allah lalu kita mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalitsah, yang ketiga, ayyu jahidaha 'ala ad-da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Dia berjihad melawan hawa nafsunya untuk mendakwahkan apa yang telah dia ketahui. Dia mengajarkannya kepada orang yang tidak mengerti, yang tidak mengetahuinya. Wa illa kana min alladhina yaktumuna ma anzalallahu min al-huda wal bayyinat. Sebab apabila dia tidak mendakwahkan ilmunya, maka dia termasuk orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah berupa hidayah dan penjelasan. Wala yanfa'uhu ilmuhu wala yunjihi min adzabillah. Ilmunya tidak memberi manfaat kepadanya dan tidak menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Dakwahkan apa yang sudah kita ketahui. Dan bukan persyaratan untuk mendakwahkan harus jadi ustadz, harus bisa duduk di hadapan orang, harus bisa berdiri di atas mimbar, di podium. Tidak. Harus pandai berorasi, harus pandai berretorika. Tidak. Anda mendakwahkan istri Anda, Anda mendakwahkan anak-anak Anda. Ya, ketemu dengan tetangga, ada kesempatan dakwahi. nasihati, ya, sampaikan apa yang memungkinkan dengan metode kita, sampaikan. Ini sudah sering kita singgung tentang keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada seseorang melalui kamu, termasuk amal jariah, walaupun bukan ustaz. Sampaikan dengan syarat engkau memang benar-benar mengilmui apa yang kamu sampaikan. Jangan asal ngomong, jangan asal bunyi, jangan asmuni. Punya ilmu tentang ini, sampaikan. Kalau asal muni, ya apa bedanya dengan yang biasa pindah dari satu masjid ke masjid yang lain? Furuj 4 bulan, furuj 40 hari. Hah? Enggak jelas apa yang disampaikan. Jahil. Dalam keadaan mereka menyangka mereka beramal saleh. Hati-hati. Jadi, punya ilmu, sampaikan. Nah, apa yang antum dengarkan di majelis ini, pulang sampaikan kepada istri. Wallahi itu nikmat. Ya. Apa yang ditulis itu suatu saat akan bisa kita buka kembali, kita mengulangi kembali apa yang telah kita catat. Karena hafalan itu biasanya mengkhianati, mudah untuk hilang. Namun yang dicatat memungkinkan bagi kita untuk mengulangi. Sampaikan kepada siapa yang memungkinkan. Orang tua kita, saudara-saudara kita, sampaikan al-haq. Nah, jadi ini dakwah. Dakwahkan apa yang telah kita ketahui, sampaikan. Ar-rabi'ah yang keempat, ayyu jahidaha 'ala as-sabri 'ala masyaqid da'wati ila Allah wa adzal khalq wa yatahammalu dzalika kulluhu lillah. Dia berjihad melawan hawa nafsunya untuk bersabar, sabar dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam menghadapi gangguan dari makhluk. Maka dia memikul seluruhnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap orang yang menyampaikan al-haq, maka tunggulah, syaitan pasti akan berupaya menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada seorang mukmin yang menyampaikan dakwah itu mulus terus, tidak ada cobaan, tidak ada itu. Nah, pasti ada cobaan. Sehingga seorang yang telah menyampaikan al-haq, dia harus bersiap untuk menyabarkan dirinya di atas al-haq dan menyabarkan dirinya dalam menghadapi gangguan makhluk. Bukan mencari gangguan, ya, jadi. Karena kadang-kadang ada yang menyangka bahwa kalau berdakwah itu memang sengaja cari gangguan gitu. Sengaja cari musuh. Tidak. Kita bukan untuk mencari musuh. Namun kita meyakini bahwa ketika seorang menyampaikan al-haq, syaitan tidak akan beristirahat. Dia pun akan gencar menghalangi manusia dari apa yang engkau dakwahkan, apa yang engkau sampaikan. Jadi bukan untuk mencari musuh, bukan untuk mencari perpecahan. Oh, si fulan sekali dakwah, pecah. Nah, bukan itu yang kita cari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah rahmatan lil alamin, sebagai bentuk rahmat kepada mereka. Nah, maka syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia menghalangi beliau dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka menjadi musuh-musuh al-haq. Kata Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu, setelah beliau mendapatkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di awal kali beliau mendapatkan wahyu dari Allah, apa kata Waraqah? Lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak seorang pun yang membawa seperti apa yang engkau bawa dari kebenaran, melainkan dia pasti akan dimusuhi. Dia pasti akan dimusuhi. Jadi ada ahlul haq, ada ahlul batil. Ada pembela kebenaran, ada pembela kebatilan. Tak mungkin seorang itu berdakwah dalam keadaan tidak seorang pun yang membenci dia, tidak mungkin. Kita berdakwah ayuhal ikhwah bukan untuk mencari ridha-Nya manusia, tapi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengikuti, ada yang berjalan di atas al-haq, ada pula yang menentangnya. Itu sunnatullah. Maka kata beliau, dia harus bersabar. Fa idza istakmala hadhihi al-maratib al-arba', apabila dia telah menyempurnakan empat tingkatan ini, sara minar rabbaniyin, maka dia termasuk rabbani. Fa inna as-salafa mujmi'una 'ala anna al-'alima la yastahiqqu an yusamma rabbaniyan hatta ya'rifa al-haqqa wa ya'mala bih wa yu'allima. Sesungguhnya para ulama ussalaf sepakat bahwa seorang yang alim tidak berhak untuk disebut sebagai rabbani, alim rabbani, alim yang berjalan di atas hidayah, hingga dia mengenal kebenaran dan dia mengamalkan kebenaran itu, dia mengajarkan kebenaran itu. Faman 'alima wa 'amila wa 'allama fadzaaka yud'a 'aziman fi malakutis samaa', maka barang siapa yang berilmu lalu dia mengamalkan ilmunya, lalu dia mengajarkan dan mendakwahkan ilmunya, maka dia disebut dan dipanggil sebagai seorang yang mulia di kerajaan langit. Dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh para malaikat. Jadi ini jihad melawan hawa nafsu. Tingkatan ini biasanya kalau seorang belajar tauhid atau dia pernah mempelajari kitab Al-Usulus Thalatha karya Al-Imam Al-Mujaddid An-Najdi rahimahullah, dia akan mendapati ini dalam pelajaran Al-Usulus Thalatha. I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Al-Ula Al-Ilm. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa wajib bagi setiap mukallaf untuk mempelajari empat permasalahan. Yang pertama ilmu. Ilmu tentang apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Berilmu tentang hal ini. Yang kedua, al-amalu bihi. Beramal. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwahkannya. Yang keempat, as-sabru 'alal adzafi, bersabar di atas jalan dakwah itu. Wad dalilu qauluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surah yang begitu singkat ya, hanya terdiri dari 3 ayat, namun memiliki makna yang luar biasa. Jadi ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kita harus menegakkan ini. Ini adalah merupakan bentuk jihad melawan hawa nafsu. Kedua, wa amma jihadus syaitan, adapun berjihad melawan syaitan, fa martabatani, maka ada 2 tingkatan. Ihdahuma, yang pertama dari 2 tingkatan itu, jihaduhu ala daf'i ma yulqi ila al-'abdi min asy-syubuhati wasy-syukuki al-qadihati fil iman. Berjihad melawan syaitan untuk menolak dan menangkal apa yang dilemparkan oleh syaitan kepada seorang hamba dari berbagai macam syubuhat, dari keraguan-keraguan yang dapat merusak keimanan seorang hamba. Dimasukkan berbagai macam pemikiran-pemikiran rancu yang menyimpang ke dalam hati seorang hamba. Itu yang disebut syubhat. Maka kita berjihad melawan syaitan dari perkara yang pertama ini, menangkal dari berbagai macam syubhat. Athaniya, yang kedua, jihaduhu ala daf'i ma yulqi ilaihi minal iradatil fasidati wasyahawat. berjihad melawan syaitan untuk menangkal dan menolak apa yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati seorang hamba dari keinginan-keinginan yang rusak dan syahwat mengikuti hawa nafsunya. Ini yang kedua. Dari apa yang beliau terangkan menunjukkan bahwa pintu syaitan itu ada dua untuk menggoda manusia. Pertama adalah pintu syubhat, dan yang kedua adalah pintu syahwat. Gimana cara menangkal pintu syubhat dari syaitan? Kembali lagi pada jihad melawan hawa nafsu. Membutuhkan ilmu yang kuat tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Karena syubhat ini akan menyebabkan pemikiran seorang menyimpang. Maka dengan ilmu akan menangkal. Belajar tentang tauhid sehingga ketika ada syubhat dari syaitan mengatakan, "Oh, enggak apa-apa datang ke kuburan itu. Itu kan orang saleh. Orang saleh itu punya kedudukan di sisi Allah. Dia punya kedekatan dengan Allah, maka tidak mengapa kamu datang, kan kamu ziarah kubur, kamu datang kepadanya, sesampainya di sana kamu minta kepadanya agar diberikan rezeki, jangan langsung minta kepada Allah, minta kepada wali tersebut sebagai perantara, karena kamu itu orangnya lemah, kamu itu orang banyak dosa, kamu punya banyak kekurangan, kalau kamu minta langsung kepada Allah, Allah enggak akan menerima lewat si wali itu. Itu apa? Syubhat. Gimana cara menangkalnya? Dengan ilmu, belajar tauhid. Setelah seorang belajar tauhid, maka dengan penuh keyakinan mengatakan, ini pemikiran yang menyimpang. Ini bahaya, ini syirikan. Inilah yang dilakukan oleh kaum musyrikin yang ada di zaman Nabi Nuh. Terangkan. Jadi mudah kita menangkal dengan ilmu. Ada lagi yang lain mengatakan, "Wah, kok dikatakan sesat minta kepada orang yang soleh yang sudah mati? Bukankah ada hadis Nabi yang mengatakan, 'Idza a'yadkumul umur fa'alaikum bi ashabil qubur'? Apabila kalian tidak mampu menyelesaikan satu permasalahan, datangi pemilik kuburan, minta kepadanya, istighatsah kepadanya, berdoa kepadanya." Nah, orang yang belajar tauhid mengatakan, "Wah, maaf, tidak ada hadis yang kayak gitu. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajari umatnya untuk melakukan perbuatan kesyirikan. Tidak ada hadis." Jadi mudah. Semakin bertambah ilmu kita tentang agama Allah, maka semakin kuat tameng kita untuk menangkal dari berbagai macam syubhat. Demikian pula dalam permasalahan yang lain, masalah salat misalnya. Permasalahan yang ringan lah, masalah usolli. Wah, saya merasa kok enggak pas kalau enggak mengucapkan usolli sebelum takbiratul ihram. Kalau seorang sudah belajar, akan mudah untuk menjawab syubhat. Ya. Rasulullah mengucapkan enggak? Enggak ada. Selama yang kita pelajari enggak ada. Rasulullah mengajarkan kepada orang yang buruk salatnya, "Idza qumta ila salati فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر." Apabila engkau hendak mengerjakan salat, maka sempurnakan wudumu, lalu kemudian engkau menghadap kiblat, lalu ucapkanlah Allahu Akbar. Rasul tidak mengatakan lalu ucapkanlah usolli. Tidak. Hadis ini jelas. Ya, tapi kan saya mazhabnya Syafi'i. Nah, belajar mazhab Syafi'i misalnya. Maaf, dalam kitab-kitab Imam Syafi'i tidak ada itu. Yang mengharuskan tidak ada. Itu disebutkan oleh An-Nawawi misalnya, kalau seorang sudah belajar, tidak ada. Jadi dengan mempelajari agama ini, ikhwan, akan mudah bagi seorang untuk menangkal berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yang kedua, untuk menangkal syahwat, dengan iman. Dengan iman. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meyakini bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang faniyah, yang fana. Setiap kita pasti akan menuju kematian. dan setelah kematian maka ada hari pembalasan, dan di hari akhirah ada kebahagiaan dan ada kesengsaraan, ada na'imul jannah, ada azabul akhirah, ada azabul nar. Maka dengan penuh kesabaran dia berupaya untuk menyabarkan dirinya agar tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan syahwat. Maka kata beliau, fal jihadul awal, jihad yang pertama, yakunu ba'dahu al-yaqin. Setelah seorang menangkal syubhat, maka setelahnya akan menumbuhkan keyakinan pada diri seorang hamba dengan ilmu. Wa tsani yakunu ba'dahu as-sabr, dan jihad yang kedua yaitu menangkal syahwat, maka setelahnya adalah kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami telah menjadikan di antara mereka para pemimpin-pemimpin, para pembimbing-pembimbing yang mereka membimbing, mengarahkan umat ini berdasarkan bimbingan dari kami dan petunjuk dari kami, tatkala mereka bersabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Jadi ini dua kunci kebahagiaan, sabar dan yakin. Sabar untuk menangkal syahwat dan yakin untuk menangkal syubhat. Fabis sabri wal yaqini tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan seorang akan meraih kepemimpinan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbara anna imamatad din innama tunalu bis sabri wal yaqin. Maka Allah Jalla wa'ala memberitakan bahwa kepemimpinan di dalam agama itu hanyalah bisa diraih dengan sabar, yaitu dengan menolak syahwat, menangkal syahwat dengan iman dan dengan keyakinan, yaitu dengan ilmu yang dengannya dia menangkal berbagai macam syubhat. Yang ketiga, wa amma jihadul kuffari wal munafiqin, adapun berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik, fa arba'u maratib, juga ada empat tingkatan, bil qalbi, dengan hati, wal lisan, dan dengan lisan, wal mali wan nafs, yang ketiga dengan harta, dan yang keempat dengan jiwa kita, dengan hati, melawan orang-orang kafir dan munafik, menumbuhkan kebencian kepada mereka dengan kekufuran dan kesyirikan yang ada pada mereka, dengan kemunafikan yang ada pada mereka, maka kita berlepas diri. Dengan lisan menyampaikan dakwah kepada mereka, mengajak mereka kepada al-haq, membantah syubhat-syubhat mereka. Dengan harta, dengan cara apa saja, kalau ada peperangan maka menyalurkan harta dalam jihad fi sabilillah, atau dengan cara mendirikan ma'had, madrasah, keluarkan harta untuk membangun ma'had ilmiah, untuk menyebarkan ilmu yang dengannya kaum muslimin mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nafsi, dan dengan jiwa, apabila telah tiba waktunya, terpenuhi syarat, tidak ada pencegahnya, ditegakkannya jihad seperti yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang rela untuk mengorbankan jiwanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa jihadul kuffari akhassu bil yadi, dan jihad melawan orang-orang kafir itu lebih khusus dengan menggunakan tangan, maksudnya mengangkat senjata apabila telah terpenuhi syaratnya. Wa jihadul munafiqina akhassu bil lisan, sedangkan berjihad melawan orang-orang munafik itu lebih khusus berkaitan dengan lisan, bukan dengan mengangkat senjata, tapi dengan lisan menyampaikan hujjah. Lalu kata beliau, wa amma jihadu arbabi dhulm wal bid' wal munkarat fa thalath maratib, adapun berjihad melawan para pelaku kezaliman, orang-orang zalim, dan para pelaku bid'ah, para penyeru bid'ah dan para penyeru munkar, maka ada tiga tingkatan pula. Al-ula, yang pertama, bil yadi idza qadar, yaitu dengan menggunakan tangan apabila dia mampu, dengan menggunakan tangan apabila dia mampu. Misalnya ada seorang di samping kita, dia melakukan kemungkaran, misalnya dia mencuri, kita mampu mencegahnya dengan tangan kita, cegah dia dengan tangan. Atau kezaliman yang bersifat umum, yang butuh kekuatan untuk menangkalnya, maka ini dikembalikan kepada penguasa, bukan setiap individu. Ada orang mencuri misalnya, tetangga dia, curiannya banyak mencapai nisab untuk dipotong tangannya. Wah, ini kemungkaran, ngambil parang di rumahnya. Had bagi seorang yang mencuri kan dipotong tangannya, keluar dia, datangi pencuri, dia potong tangannya. Kamu siapa? Kamu bukan penguasa. Nah, ini tidak boleh. Ini min khasa'is ulatil umur. Ini termasuk kekhususan waliul amr. Sampaikan kepada penguasa. Sampaikan kepada penguasa. Penguasa menindak, alhamdulillah. Penguasa menegakkan berdasarkan syariat Islam, alhamdulillah. Kalau tidak, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada yang memungkinkan bagi seorang untuk menindak dengan tangan, hal-hal yang ringan yang memungkinkan. Ada pula yang tidak diperbolehkan. Yang itu merupakan kekhususan penguasa. Tidak boleh kemudian seorang bikin organisasi sendiri. Lajnah al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Organisasi amar ma'ruf nahi munkar. Lalu kemudian menindak orang-orang yang melakukan kemungkaran dalam anggapannya. Ya. Yang itu merupakan kekhususan penguasa. Sampaikan kepada penguasa. Mengintervensi tugas penguasa, ah ini bahaya, masuk ke dalam paham khawarij seperti yang dilakukan oleh FPI itu. Alhamdulillah sudah bubar. Lalu kemudian akhirnya bukan hanya sekedar hendak menghilangkan kemungkaran, mendatangkan kemungkaran yang besar, caci maki terhadap penguasa, membela kelompok-kelompok khawarij. Ini sudah melampaui batas. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kata beliau, dengan tangan apabila mampu. Fa in ajaza intaqala ila lisan, kalau dia tidak mampu maka berpindah mengingkari dengan lisan. Fa in ajaza jahada biqalbih, kalau dia tidak mampu maka dia berjihad melawan hatinya, melawan apa, melawan kemungkaran dengan hatinya. Dia enggak bisa menyampaikan secara lisan, boleh jadi akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Minimal ada pengingkaran di dalam hatinya. Fahadihi thalathata asyar martabah minal jihad. Maka ini adalah 13 tingkatan dalam berjihad. Waman mata walam yaghzu walam yuhadith nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak berperang, dia tidak berjihad, dan tidak menggerakkan hatinya untuk berperang, maka dia mati di atas salah satu cabang dari kemunafikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi masing-masing ada bidangnya, masing-masing ada tingkatannya. Yang wajib seorang muslim adalah berjihad karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan ridha Allah jalla wa ala. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan orang-orang kafir dan al-munafiqin, dan orang-orang yang melakukan tindakan kezaliman, bid'ah dan kemungkaran. Saya kira ini ma'asyara alaikum rahimakumullah yang kita pelajari pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.